tak usah lah. Apa macam kata? Cocktail. Bye. memang begini sikapmu semenjak dahulu. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selamat